seorang ibu yang sedang masa menyusui. Ibu tersebut ingin berpuasa qadha tapi dirasa berat. Apakah boleh sang anak diberi dengan susu formula? Apakah bisa sebagai udzur syar'i? Emang minum susu formula haram? Kok seakan-akan ketakutan itu barang haram, ada udzur syar'i jadi boleh? Aku jadi bingung gigi. Coba dong. Boleh gak bayi dikasih susu formula? Dong? Boleh. Loh, yang mengharamkan siapa? Yang mengharamkan siapa? Boleh. Ditanyakan kepada tim medis, ahli gizi dan segala macam, susu formula apa yang cocok untuk anakmu, untuk bayimu. Kalau puasanya, utang puasa tetap harus dibayar. Meskipun kamu bolak-balik punya bayi, tetap utang. Nah, gitu ya. Kalau gak mungkin ya sudah, dikasih susu formula ketika masa-masa puasa, malam harinya ke ibunya lagi. Nah, gitu. Begitu puasa, masih pagi masih enak, agak siang udah mulai gak enak rasanya, susu formula. Jadi atur. Mohon maaf ya, tidak ada yang mengharamkan susu formula kecuali ada kandungan yang haram. Ngerti nggih? Atau mungkin saya salah paham dengan soalnya antum ini. Ada mungkin pemahaman yang lain? Yang anda pahami kok seakan-akan haram susu formula itu? Tarkul irdha. Hah? Tarkul irdha-nya mungkin. Maksudnya biar? Ya, meninggalkan tidak menyusui bayinya itu. Oh gitu. Mungkin, Masya Allah. Cerdas. Jawabannya iya, itu udzur syar'i. Dikarenakan untuk mengqadha kewajiban mengqadha puasa, dan susu formula itu tidak membahayakan bayi. Balik ke tadi. Jadi mungkin penuh tanggung jawab bagi seorang ibu gitu loh. Harus susu. Ibu harus ASI, harus ASI, harus ASI. Kalau enggak ASI, aku berdosa. Enggak. Boleh. Enggak ada masalah. Boleh. Mungkin gitu ya. Saya kalah ya. Mungkin. Tajam, masyaallah.